الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قال إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد جماعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang keempat dan setelahnya dari surah Al-Mumtahanah, kata Allah Subhanahu wa taala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah ada untuk kalian, wahai orang-orang yang beriman, pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam uswatun hasanah, contoh yang baik. Kita ini barakallahu fikum dalam beragama, dalam menjalani kehidupan akhirat, kita hanya bisa mencontoh, bisa mengikuti. Barakallahu fikum. Kita hanya diperintah untuk menjalani apa yang telah pernah dijalani, dilewati oleh orang-orang saleh sebelum kita. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Baik. Kita hanya diperintahkan untuk mengikuti. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, sebagaimana kata Ibnu Mas'ud. Hendaknya kalian mengikuti dan jangan kalian mengada-ada. Sungguh kalian telah dicukupi. Jadi kita ini hanya mengikut. Dari walladzina taba'uuhum biihsanin. Dan adapun orang-orang yang mengikuti pendahulu-pendahulu dengan kebaikan. Jadi kita ini hanya mengikut. Barakallahu fikum. Wattabi'u sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ikutilah orang-orang yang telah kembali kepadaku. Perintah untuk kita semuanya hanya mengikut. Karena telah lewat generasi-generasi yang saleh, umat-umat yang salehah. Jadi kita hanya diperintahkan untuk mengikut, mencontohi apa yang pernah dilakukan oleh umat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka di ayat yang kita bacakan ini kata Allah Subhanahu wa taala, qad kanat lakum uswatun hasanah. Sungguh ada untuk kalian wahai orang-orang yang beriman, pada diri Nabiullah Ibrahim contoh yang baik. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang beriman pada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang mengikuti Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam masalah al-wala wal-bara, loyal dan berlepas diri. Dua sifat ini mesti ada pada seorang mukmin. Sebagaimana dalam ketika kita mengatakan la ilaha illallah, namanya ada isbat dan ada nafi. Ada penetapan dan ada pengingkaran. Baik. Kita mengingkari semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetapkan hanya Allah yang berhak untuk disembah. Baik. Maka kita hanya mengikuti barakallahu fikum dan berloyal pada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, dan kita berlepas diri dari orang-orang kafir. Baik. Sebagaimana kita mengharapkan surga, kita berusaha menjauhkan diri dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan mengamalkan amal saleh dan menjauhkan diri dari maksiat yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala. Maka sungguh ada pada kalian wahai orang-orang, untuk kalian wahai orang-orang yang beriman pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman padanya sebagai contoh suri teladan. Apa itu? Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa bima ta'buduna min dunillah. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan kepada orang-orang kafir, dari orang-orang yang ada pada saat itu yang tidak mau mengimaninya sebagai seorang rasul, tidak mau mengimani dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Ucapan Nabi Ibrahim, "Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mesti ada berlepas diri. Jangan ada yang mengatakan, ah, semua itu agama sama. Mana-mana, Jo. Yang penting baku baik. Jangan bikin gaduh. Jangan bikin masalah. Sahih, kita tidak bikin gaduh, tidak bikin masalah. Tapi yang namanya, lakum dinukum waliyadin adalah satu yang tidak bisa ditawar. Baik, tidak bisa dicampur-campur. Barakallahu fikum. Al-wala wal-bara tetap harus ada. Ini harus dibedakan dengan masalah muamalah. Barakallahu fikum. Muamalah duniawiyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakannya. Dalam masalah keyakinan, dalam masalah ibadah, sesuatu yang tidak bisa. Baik. Tidak bisa dicampur-campur. Baik. Dan usaha upaya untuk mencampur aduk agama di zaman Rasulullah sudah ada. Baik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak oleh orang musyrikin untuk menyembah berhala-berhala. Baik. Sekian lama kemudian mereka mengatakan, setelah itu kami menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak untuk menyembah berhala-berhala itu. Baik. Kemudian mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Mereka yakni bersilih berganti. Yang mereka mungkin menganggap bahwa inilah toleransi barakallahu fikum, inilah mungkin yang dianggap barakallahu fikum berdamai dalam beragama. Hirup rukun dalam beragama. La barakallahu fikum. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wahai orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Baik. Wala antum a'buduna ma a'budu. Dan kalian juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. La haula illa billah. Langsung ada fasil, langsung ada pembeda, langsung ada pemisah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah tidak ingin untuk diduakan dalam peribadatan. Maka ini harus ada. Jangan dicampur-campur, jangan diaduk-aduk. Al-wala wal-bara tetap ada. Baik. Berlepas diri dan berloyal. Maka Nabiullah Ibrahim AS mengatakan kepada kaumnya yang tidak mau beriman, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum, kami mengkafiri kalian. Kami mengingkari kalian. Baik. Kami tidak sepakat dengan kalian dengan apa yang kalian lakukan dari penyembahan berhala. Menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Dan nampaklah antara kami dengan kalian adawa, permusuhan dan kebencian. Baik. Permusuhan dan kebencian. La haula wa la quwwata illa billah. Ini harus ada. Abadan, selama-lamanya. Selama kalian kafir, selama kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada barakallahu fikum kompromi dalam masalah ini. Baik. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahda. Sampai kalian mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. La haula illa billah. Sampai kalian hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah yang lainnya. Sampai kalian harus membuang semua sesembahan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. La haula illa billah. Ini yang namanya al-wala wal bara. Loyal. Baik. Illa qala Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak wa ma amliku lak min Allah min syai. Barakallahu bikum. Illa qala Ibrahim, kecuali ucapan Ibrahim yang kalian tidak boleh ikuti. Baik. Masalah al-wala wal-bara. Baik. Dari ucapan Ibrahim ini kalian boleh mengikutinya, kecuali ucapan Ibrahim terhadap ayahnya. Yang Ibrahim pada saat itu mengatakan, la astaghfiranna lak, sebelum diturunkannya larangan kepada Ibrahim untuk mendoakan ayahnya agar supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah." Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu. Baik. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi, tidaklah permohonan Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ayahnya agar supaya ayahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah itu dilakukan oleh Ibrahim kecuali hanya janji yang Ibrahim janjikan kepada orang tuanya bahwa senantiasa dia akan mendoakannya supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi telah nampak bahwa sang ayah memang adalah musuh Allah Subhanahu wa taala, maka Ibrahim pun berlepas diri dari ayahnya. Tidak lagi mendoakannya. Baik. La haula wa la quwwata. Demikian juga orang-orang yang beriman dilarang untuk mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang kafir. Baik. Yang mati mereka dengan kekafirannya. Mati dengan kesyirikannya, yakni mati membawa dosa syirik, dosa kufur billahi Subhanahu wa taala. Maka tidak ada pembolehan dalam syariat kita ini untuk mendoakan agar supaya Allah mengampuninya. Baik. Al-wala wal bara yang Allah contohkan untuk kita dari Ibrahim alaihissalatu wassalam, barakallahu fikum, Ya seperti ini. Kafarna bikum. Baik. Kafarna bikum. Wabada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahda. Ini illa qala Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak wa ama amliku lak min Allah min syai. Kecuali ucapannya Ibrahim yang memohonkan untuk ayahnya ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh kalian ikuti. Karena ini adalah janji yang Ibrahim janjikan untuk ayahnya sebelum adanya larangan. Barakallahu fikum. Sebelum adanya larangan untuk Ibrahim melakukannya. Baik. Maka ketika Ibrahim mengetahui bahwa jelas ayahnya inilah musuh Allah Subhanahu wa taala, maka Ibrahim pun berlepas diri dari ayahnya. Masyaallah. Ini pelajaran yang sangat penting, barakallahu fikum. Bukan berarti bahwa pelajaran al-wala wal-bara ini menuntun kita dan memerintahkan kita untuk berlaku semena-mena terhadap orang kafir. La. Ahkam al-wala wal-bara itu berbeda dengan ahkam muamalah bersama dengan orang-orang kufar. Barakallahu fikum. Baik. Harta benda orang-orang kafir dinni maksudnya. Orang kafir dinni, mu'ahad dan musta'man, mereka, harta mereka dan nyawa mereka terjaga, tidak boleh ditumpahkan. Baik. Harta mereka biasa disebut dengan malu muhtaramah. Baik. Harta yang tidak boleh diganggu-gugat. Seperti hartanya kaum muslimin, tidak boleh kita ambil secara semena-mena. Secara zalim. Demikian juga hartanya orang kafir. Kafir dinni. Baik. Tidak boleh juga kita menghina mereka. Menghina. Baik. Menjelek-jelekkan mereka. Barakallahu fikum. Dalam urusan. Mu'amalah kita. Wallahul musta'an. Baik. Beda tentang masalah al-wala wal-bara dan masalah muamalah. Rasulullah SAW muamalah dengan orang-orang kafir. Baik. Tapi tetap al-wala wal-bara ada. Jangan dicampur aduk. Sebagaimana sebagian orang pengen untuk mencampur aduk agama. Dan mereka menganggap itu adalah toleransi. Ini sudah bukan toleransi lagi. Hada kufrun billahi subhanahu wa ta'ala. Baik. Kufrun billahi subhanahu wa ta'ala. Allahu musta'an. Illa qala Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allahi min syai. Ketika itu Nabi Allah Ibrahim mendoakan orang tuanya agar supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma amliku laka min Allah min syai, dan aku pun tidak bisa, barakallahu fikum, memberikan sesuatu bantuan membela engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir, wahai Rabb kami. Baik. Alaika tawakkalna, hanya kepada engkau kami bertawakal. Baik. Alaika tawakkalna, hanya kepada engkau kami bertawakal. Wa ilaika anabna, dan hanya kepada engkau kami kembali. Kembali tobat, kembali mengikuti petunjuk. Barakallahu fikum. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna. Inabah. Baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Anibu, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tobat dari sekian banyak maksiat yang kalian lakukan. Serahkan diri padanya. Wa ilaika anabna wa ilaika al-masir, dan kepada engkau kami akan kembali. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Wahai Rabb kami, jangan kau jadikan kami fitnah atas orang-orang kafir. Yani jangan kau timpakan adab kepada kami. Barakallahu fikum. Yang menjadikan orang-orang kafir semakin yakin dengan kekafirannya. Barakallahu fikum. Atau jangan kau kuasakan orang kafir atas kami sehingga mereka semakin yakin dengan kekufurannya. La haula illa billah. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Baik. Di sini dikatakan tayfayatuna an dinina aw yadhharu yudhiru alaina wa yuftinu bidhalika wa yaquluna law kana haula ala haqqin ma asabahum hadha al'adab fayazdadu kufra wastamarra alaina wastur alaina dhunubana bi'afwika 'anna rabbana. Ya Allah, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Ya Allah, jangan kau timpakan adab atas kami, atau jangan kau kuasakan orang kafir atas kami sehingga mereka tetap dengan kekufurannya, semakin yakin dengan keyakinannya yang salah. Baik. Dan mereka mengatakan, oh ini coba lihat, seandainya mereka benar, tidak mungkin begini, tidak mungkin kalah mereka, tidak mungkin melarat mereka, tidak mungkin, dan seterusnya. La haula illa billah. Mereka ditimpa musibah karena memang salah mereka. Baik. Itu adab dari Allah menurut mereka. Barakallahu alaikum. Ya, maka termasuk doa kita, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Jangan kau kuasakan setiap orang kafir atas kami. Baik. Sehingga mereka akan mengatakan, wah, seandainya mereka benar, mestinya mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Tuhan mereka. Baik. Ini kalah dalam peperangan, mana Tuhannya? Berarti mereka bukan jalan baik yang mereka tempuh. Barakallahu fikum. Maka kita berdoa agar supaya kita tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak dikuasai oleh orang-orang kafir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana, dan ampunilah kami wahai Rabb kami. Baik. Ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan kami. Tutup aib dan kesalahan kami. Innaka antal azizul hakim. Sungguhnya engkau adalah maha perkasa, yang tak terkalahkan bijaksana pada semua ucapan dan ketetapan. Kemudian Allah tetapkan ulang. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Baik. Sungguh ada untuk kalian wahai orang-orang yang beriman pada diri Ibrahim alaihissalatu wassalam contoh suri teladan yang baik. Baik, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa saja di antara kalian yang menghendaki kehidupan akhirat yang bahagia. Baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Contoh suri teladan untuk kita pada diri Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kalau memang kita mengharapkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di hari akhirat. Baik. Wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Dan barang siapa yang berpaling dari agamanya. Baik. Berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Berpaling dari mencontohi dan mengikuti jalannya orang-orang saleh. Baik. Wa may yatawalla. Berpaling dari kebenaran. Baik, justru berloyal terhadap orang-orang kafir. Wa man yatawalla fa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid. Maka dia Allah Subhanahu wa taala Maha kaya lagi Maha terpuji. Barakallahu fiik. Al-ghani, ghaniyul mutlaq. Yani apa yang dilakukan oleh hamba-hamba dari ibadah dan ketaatan itu tidak menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya pun seluruh hamba ini berlaku maksiat, tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Lah terus apa ini amalan yang kita lakukan? Amalan yang kita lakukan untuk diri kita sendiri, untuk kebaikan diri kita sendiri. Masya Allah. Makanya Allah mengatakan huwal ghani, dialah maha kaya, tidak butuh. Barakallahu fikum. Dengan apa yang ada pada hamba-hambanya ini, bahkan apa yang ada pada hambanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa man yatawalla fa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid. Dia Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Baik. Al-Hamid, lagi terpuji. Puji Allah Subhanahu wa taala pada zat-Nya, sifat-sifat-Nya. Baik. Pada semua keadaannya. Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji, sehingga senantiasa kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pemelihara semesta alam. Barakallahu fikum. Ini pelajaran yang bisa kita ambil di subuh hari ini tentang al-wala wal bara, tentang loyalitas. Baik. Loyal terhadap orang-orang yang beriman, sesama kaum mukminin. Kita hanya diperintahkan untuk mengikuti orang-orang yang saleh, barakallahu fikum, dan berlepas diri dari orang-orang kafir musyrikin. Wallahul musta'an. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mengikuti pendahulu kita, pendahulu yang saleh. Baik. Yang biasa dengan disebut dengan salaf, salafuna salih, pendahulu kita yang salih. Barakallahu fikum. Sehingga kita ketika kita mengatakan diri salafi, berarti tentu kita berusaha untuk mengikuti, barakallahu fikum, orang salih yang telah mendahului kita. Baik. Salaf artinya pendahulu. Karena ada pendahulu yang baik, ada juga pendahulu yang jelek, maka kita ya katakan salafuna salih, pendahulu kita yang baik, pendahulu kita yang saleh. Karena ada pendahulu-pendahulu dari kalangan kufar yang telah mendahului kita, ada munafikin, ada musyrikin, pendahulu-pendahulu. Tapi bukan ini yang kita akan ikuti, bukan. Yang kita ikuti adalah orang-orang yang saleh, salafuna salih radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Kita tutup dengan para pemimpin subhanallah bihamdika syadallah ilaha illa anta astaghfiruka.